Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini insyaallah. Masih dalam bab Al-Ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin tentang permasalahan Al-Ikhlas. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih wa an Abi Ishaq Sa'di Sa'd bin Abi Waqqas Malik ibni Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Zuhri dari sahabat Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ishaq adalah kunyah, nama kunyah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas adalah bapaknya sahabah Sa'ad, dan nama Abu Waqqas adalah Malik bin Uhayb. Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Berarti nasab sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertemu dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik, jadi bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pamannya ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, bapaknya Sa'ad atau Abu Waqqas, bapaknya Sa'ad itu adalah paman ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi sanad atau nasab Sa'ad bin Abi Waqqas bersambung dan ada hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit terjemah tentang sahabi al-jalil Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, dan juga beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam, di antara golongan yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam dalam keadaan usia beliau masih 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam di usia beliau 17 tahun. Beliau dilahirkan di Makkah 23 tahun sebelum hijrah. 23 tahun sebelum hijrah. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di Makkah 23 tahun sebelum hijrah. Sebelum tahun Hijriah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sejak dari kecil, dari mudanya beliau adalah seorang yang senang dan gemar memanah. Suka memanah, dan dari mudanya, dari saat beliau masih kecil, beliau sering membuat busur-busur panah, dan juga beliau sering melempar panah. Kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam di umur beliau yang masih 17 tahun. Beliau seorang sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Dan juga Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti peperangan Badr dan juga Uhud dan peperangan-peperangan yang lain bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan juga beliau adalah di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian ada kisah masuk Islamnya Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau memeluk agama Islam di usianya yang masih muda. Ibu Sa'd bin Abi Waqqas, ibunya tidak terima, ibunya tidak meridai, marah terhadap putranya. Sampai ibunya bersumpah dia akan berhenti makan dan minum. Ibunya mogok makan minum, enggak mau makan dan minum sampai saat anaknya kembali kepada agama nenek moyang mereka, nenek moyang agama kufur, kepada agama kufurnya yang dulu. Ibunya sampai bersumpah, kalau kamu tidak mau kembali kepada agamamu, maka aku tidak makan dan minum sampai kamu kembali kepada agamamu. Terus hal itu berjalan beberapa hari. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas bimbang di antara dia kasihan dengan ibunya dan antara dia cinta dengan agama Islam. Akan tetapi Sa'd bin Abi Waqqas lebih memilih beragama Islam, lebih cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, "Ya Ummah, ta'lamina wallah law kanat laki mi'atu nafsin, law kanat laki mi'atu nafsin, fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti alla ta'kuli." Sehingga di akhir keputusan yang diambil oleh Sa'd bin Abi Waqqas ketika ibunya mogok makan dan minum, Sa'd bin Abi Waqqas akhirnya memilih untuk tetap berada di dalam agama Islam, tidak mau murtad kembali kepada agama kufur. Dan dia mengatakan dengan penuh keyakinan, "Wahai ibuku, engkau tahu bahwa aku sangat cinta terhadap agama Islam. Demi Allah, lau kanat laki mi'ata nafsin, demi Allah wahai ibuku, jika kamu memiliki 100 nyawa dan keluar nyawa tersebut satu persatu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Maka terserah, fa in syi'ti fakuli, maka terserahlah apa yang kau perbuat. Jika kamu menghendaki makanlah, dan jika kamu tidak menghendaki pula maka tidak makan, itu urusanmu. Makan atau minum adalah urusanmu, tetapi aku tidak akan kembali selama-lamanya ke agama kufur." Demikianlah kisah keislaman Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang kokoh dalam beragama Islam dan lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada terhadap ibunya sendiri. Sampai beliau lebih mengorbankan ibunya daripada mengorbankan agamanya. Dengan sebab kisah inilah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Ketika kisah Sa'd bin Abi Waqqas ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi," dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, "fala tuti'huma," maka janganlah kamu mengikuti kedua orang tersebut. Inilah sebab turun ayat "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi," surat Luqman. Turun ayatnya "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi," yaitu sebabnya adalah kisah Sa'd bin Abi Waqqas yang tidak mau mengikuti perintah ibunya untuk kufur kembali. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di antara perangai Sa'd bin Abi Waqqas, beliau dikenal dengan seorang yang pemberani dan seorang yang mahir dalam memanah. Beliau terkenal dengan pandai, mahir dalam memanah. Dan juga beliau di antara penunggang kuda yang paling hebat di bangsa Arab. Di bangsa Arab beliau termasuk orang yang pandai menunggang kuda dalam peperangan. Demikianlah Sa'd bin Abi Waqqas, sejak kecil beliau memang suka dan hobi untuk memanah dan juga bermain kuda. Dikarenakan bapak beliau, beliau adalah keturunan orang-orang besar, keturunan orang-orang yang memiliki jabatan di tengah-tengah kaumnya. Dan juga wa huwa awwalu man rama bisahmin fil Islam. Beliau Sa'd bin Abi Waqqas adalah sahabat yang pertama kali melemparkan panahnya di jalan Allah dalam agama Islam. Beliau adalah seorang sahabat yang pertama kali melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan Sa'd bin Abi Waqqas yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau mendoakan Sa'd bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'watahu. Sebuah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini. Kata Rasul, wahai Allah, saddid ramyah, ya Allah, tepatkanlah lemparan dia, tepatkanlah lemparannya, wa ajib da'watah, dan kabulkanlah doanya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Sa'd bin Abi Waqqas. Maka dengan sebab doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Sa'd bin Abi Waqqas beliau semakin tepat dalam memanah, dan juga beliau semakin mahir dan pandai dalam memanah. Dan juga beliau tidaklah memanjatkan suatu doa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Di antara keutamaan beliau pula adalah yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin ghaira Sa'd bin Malik." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menebus kedua orang tua beliau kecuali kepada salah seorang sahabat, yakni Sa'd bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menebus kedua orang tuanya kecuali kepada Sa'd bin Malik. Fa innahu yaqulu lahu yawma Uhud, irmi fidaka abi wa ummi. Rasul sallam mengatakan kepada Sa'd di hari Uhud, di peperangan Uhud, wahai Sa'd, panahlah, lemparlah, panahlah, fidaka abi wa ummi. Rasulullah SAW mengatakan, tebusanmu wahai Sa'd, bapakku dan ibuku. Kata Sa'd, kata Rasulullah SAW, tebusanmu bapakku dan ibuku. Demikianlah Rasulullah SAW tidak pernah menebus kedua orang tuanya kecuali kepada sahabat yang mulia ini, yakni Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika di perangan Uhud, Rasulullah SAW mengatakan, panahlah wahai Sa'd, tebusanmu bapakku dan ibuku. Kemudian juga diantara sejarah dan keutamaan Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang, atau beliau sempat menjadi panglima kaum muslimin dalam peperangan yang besar, dalam peperangan yang sangat masyhur, yang terkenal, yaitu peperangan Al-Qadisiyah, peperangan kaum muslimin melawan Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana di peperangan tersebut adalah peperangan yang sangat besar, yang mana jumlah kaum muslimin sangat sedikit, dan jumlah kaum musyrikin, orang-orang Majusi, orang Persia, musuh-musuh Islam sangat banyak. Perbandingannya adalah kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000 orang, sedangkan kaum Majus, kaum Majusi dan orang kufar dari Persia, jumlah mereka 100.000 orang, 100.000 pasukan melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Itu pun 100.000 pasukan tersebut bersenjata lengkap dan semuanya penuh dengan senjata lengkap, dipenuhi dengan kendaraan semua lengkap. 100.000 pasukan Persia yang diketok, yang dipimpin langsung oleh Rustum. Rustum mereka. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 personil dan tidak lengkap senjata mereka. Akan tapi disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian disebabkan Sa'd bin Abi Waqqas, beliau yang menjadi panglima perang ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin radhiyallahu anhum, memenangkan dan menanglah kaum muslimin melawan Persia, melawan Persia. Perangan Qadisiyah yang masyhur, yaitu tangan Qadisiyah. Kemudian juga diantara kisah, atau diantara kisah keberanian sahabat Sa'ad bin Malik radhiyallahu an, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah, muttafaqun alaih, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika, suatu malam tidak tidur. Suatu ketika beliau tidak tidur sepulang beliau dari Madinah. Kemudian kata Rasulullah SAW, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laylah. Kata Rasulullah SAW, laita rajulan, seandainya ada seseorang yang soleh, seandainya ada orang yang soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini, yang menjagaku malam ini. Kemudian tiba-tiba di pertengahan malam, Aisyah bercerita, beliau mendengar pedang, goresan pedang seorang. Maka Rasulullah SAW bangun dan mengatakan, man hadha, siapa ini? Maka orang tersebut mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, akulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma ja'a bik, apa yang membuatmu datang kemari wahai Sa'ad? Kata Rasul, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, waqa'a fi nafsi khawfun ala rasulih. Aku merasakan sesuatu, aku khawatir terhadap dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidak bisa tidur malam. Maka Rasul mengatakan, jika ada seorang yang menjagaku, maka Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang tampil dan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur dengan nyenyak sampai terdengar suara tidur beliau. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bercanda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, hadza khali fal yurini imru'un khalahu. Kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai sahabatku, ini adalah pamanku, ini orang ini adalah pamanku, maka hendaknya fal yurini, hendaknya kalian memperlihatkan siapa paman-paman kalian kepadaku. Rasulullah SAW mencandai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rasul memiliki hubungan yang dekat. Dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang Muslim, banyak meriwayatkan hadis dari apa, menyebutkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang panjang umurnya. Beliau meninggal beliau meninggal di tahun 55 Hijriah. Beliau termasuk orang yang paling yang panjang umurnya. Diperselisihkan berapa umur beliau, tetapi intinya beliau adalah seorang sahabat yang umurnya panjang dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal dari kalangan kaum muhajirin. Seorang sahabat yang terakhir meninggal dari kalangan kaum muhajirin. Baik, itu sedikit kisah atau terjemah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Hadis yang ke-6 dari hadis Riyadhus Shalihin, yaitu dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dalam rangka menjenguk aku, dalam rangka menjenguk diriku di hajjatul wada', di tahun hajjatul wada', di tahun haji al-wada'. Disebabkan min waja'in istaddabi, disebabkan penyakit yang menimpa diriku. Di suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tertimpa penyakit yang parah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inni qad balagha bi minal waja', sesungguhnya aku ini sangat merasakan sakitku, sangat derita yang aku rasakan dari penyakit yang aku rasakan ini, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu engkau lihat sendiri. Wa ana dzu malin, dan aku memiliki harta, dan aku orang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Kemudian kata Sa'ad, aku orang yang memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada yang mewarisi aku. Aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang putriku saja. Aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang putriku saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Kemudian saat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bolehkah aku bersedekah sebesar 2/3 harta yang aku miliki, dikarenakan aku tidak punya warisan kecuali satu orang putriku saja, apakah boleh aku mensedekahkan hartaku yang lainnya atau dua per tiga hartaku? Maka kata Rasulullah SAW, qala la, tidak boleh engkau sedekah atau berwasiat lebih dari sepertiga, tidak boleh engkau berwasiat 2/3 dari hartamu. Kemudian kata Sa'ad, fakultu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu bolehkah aku bersedekah, mengeluarkan sedekah dari hartaku ini setengahnya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala la, tidak boleh juga. Kata Rasul, tidak boleh engkau mengeluarkan setengah hartamu untuk wasiat, untuk sedekah. Kemudian kata Sa'ad, fatsulutsu ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga, kalau begitu bolehkah sepertiganya aku keluarkan? Maka kata Rasul SAW, ats-tsuluts, iya boleh, sepertiga boleh. Wats-tsuluts katsir, dan sepertiga itu sudah banyak, au kabir, atau jumlahnya sudah besar, sepertiga harta itu jumlahnya sudah besar. Kemudian kata Rasul SAW, innaka intadara warathataka aghnia khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang mana sehingga dengan itu mereka meminta-minta kepada manusia. Meninggalkan warisan kepada ahli waris sehingga mereka cukup, menjadi orang yang cukupan, kaya dengan harta warisan tersebut, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan sedikit hartanya dan miskin sehingga dia minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha. Sesungguhnya tidaklah kamu mengeluarkan suatu nafkah dengan niat mengharap wajah Allah kecuali melainkan engkau akan mendapatkan pahalanya. Hatta ma taj'alu fi fihi imra'atik. Di sinilah syahid di dari lafaz inilah wa innaka lan tunfiq. Di sinilah syahid daripada pembahasan kita, kata Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiq. Tidaklah kamu mengeluarkan suatu nafkah yang kau berikan kepada keluargamu sekalipun dengan niatan engkau mencari wajah Allah, dengan niatan ikhlas memberikan nafkah kepada istrimu tersebut, itu kecuali engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'al fi fihi imra'atik, sekalipun sesuatu yang kau berikan untuk makan istrimu. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasul, apakah aku akan ditinggalkan pulang ke Madinah oleh sahabat-sahabatku? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit beliau, posisi beliau di Mekah. Dan beliau sudah berhijrah ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Tetapi ketika beliau sakit, beliau berada di Makkah. Kemudian saat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, apakah aku akan ditinggalkan sahabat-sahabatku ke Madinah dan aku tetap di Makkah? Kata Rasul, innaka lan tukhallaf. Tidak, kamu tidak akan ditinggalkan. Akan tapi, sekalipun jika kamu nanti ditinggalkan, fata'mala amalan tabtaghi bihi wajah Allah. Kemudian engkau beramal dengan mengharap wajah Allah, illa izdatta bihi darajatan wa rif'an, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan kedudukanmu di sisinya. Wa la'allaka an tukhallaf, dan sepertinya kamu akan ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan di sini bukan ditinggalkan di Madinah, maksudnya di Makkah. Dan sepertinya kamu akan tukhallaf. Tukhallaf yang kedua di sini artinya dipanjangkan umurmu. Dan sepertinya kamu akan panjang umur wahai Sa'ad. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga ada suatu kaum, ada beberapa kaum yang bisa mengambil manfaat darimu. Wa yudarra bika akharun, dan juga ada suatu kaum yang bermadarat disebabkan adanya dirimu, yaitu orang-orang kufar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah sempurnakanlah pahala sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau mengembalikan mereka kepada kekufuran. Walakinnal ba'isa Sa'ad bin Khawlah, akan tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Rasulullah SAW sangat kasihan terhadap Sa'ad bin Khawlah dikarenakan Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah, padahal Sa'ad bin Khawlah telah hijrah ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menyayangkan bahwa Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah. Baik, di sini banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang sangat mulia ini. Atau sebelum kita menyebutkan faedahnya, kita akan membahas syarah atau membaca syarah Syekh Al-Utsaimin, penjelasan makna arti daripada hadis-hadis atau lafaz-lafaz hadis yang telah kita baca tadi. Tayyib, qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, an Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ya'uduhu fi maradin alamma bih wa dhalika fi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad, menjenguk Sa'ad bin Malik dikarenakan beliau sedang merasakan sakit. Dan ketika itu Sa'ad berada di Makkah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah seorang yang telah hijrah ke Madinah dan telah meninggalkan Makkah. Tetapi ketika itu beliau sedang berada di Makkah dan terkena penyakit di kota Makkah. Wa kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'udul marba min ashabihi. Atau sebelumnya, biar kita paham, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ingin beliau ditinggalkan sahabat-sahabat yang lainnya ke Madinah setelah haji. beliau juga ingin pulang ke Madinah. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang telah berhijrah itu dia tidak boleh kembali ke negerinya saat asalnya Makkah, kemudian sudah hijrah ke Madinah. Maka orang yang telah hijrah itu tidak boleh dia kembali menetap di negerinya lagi. Maka saat khawatir jika dia meninggal atau dia tetap terus jadi menetap lagi di Makkah. Dan juga ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan juga permisalan seorang yang telah berhijrah dari kotanya ke negeri yang lain, dari negaranya ke negeri yang lain, itu sama seperti seorang yang telah bersedekah. Jadi tempat yang dia tinggalkan tersebut itu seperti harta yang dia keluarkan sedekah. Seperti seorang mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Jika dia kembali kepada negerinya yang pertama, berarti dia sama seperti menarik lagi harta yang telah disedekahkan, seperti menarik lagi harta yang telah disedekahkan. Demikianlah permisalan seseorang yang kembali kepada negeri awal ketika dia telah berhijrah. Maka Sa'd bin Abi Waqqas khawatir dia meninggal di kota Makkah dan tidak sempurna hijrahnya nanti. Sedangkan orang yang menarik hartanya setelah mengeluarkan untuk sedekah itu sama seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri, menjilat muntahnya sendiri. Oleh karena itu tidak boleh seorang ketika telah hijrah kembali kepada tempatnya tanpa ada keperluan dan juga kembali menetap di tempatnya yang pertama. Tapi nanti akan disebutkan panjang lebar oleh Syekh Al-Utsaimin dan beberapa faedah yang bisa diambil. Taib, wakana min adatin Nabi SAW annahu ya'udul marba, dan termasuk kebiasaan Rasul SAW beliau sering menjenguk orang-orang yang sakit. Inilah sifat mulia Rasul SAW. Beliau sering menjenguk sahabatnya yang sakit. Beliau begitu perhatian dengan sahabatnya, tidak sombong, tidak cuek dengan sahabatnya. Seorang Rasul lebih mulia daripada manusia yang lain, lebih mulia daripada kiai, daripada syekh, daripada siapapun juga. Beliau perhatian dengan sahabatnya sendiri, tidak merasa lebih tinggi daripada mereka. Demikianlah ketawaduan, kerendahan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta dengan sahabatnya. Faja'ahu ya'uduhu faqala ya Rasulullah inni qad balagha bi min alwaja'. Maka ketika Rasul sallallahu menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasul tentang sakitnya. Wahai Rasul, sesungguhnya aku merasakan derita yang aku rasakan ini sebagaimana yang telah engkau lihat, sebagaimana yang kamu lihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dzu malin katsir, dan aku punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada orang yang mewarisi aku kecuali anak satu perempuanku. Anak perempuan yang aku miliki itu pun cuma satu. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Jika demikian keadaannya, apakah boleh aku mensedekahkan sedua pertiga dari hartaku? Qala la, tidak boleh, kata Rasul SAW, tidak boleh engkau mengeluarkan sedekah ketika kamu sakit, khawatir untuk mati, kemudian kamu ingin mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga, itu tidak boleh. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Dua pertiga atau setengah tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad, asyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya wahai Rasul saya keluarkan untuk sedekah, dikarenakan banyak hartanya sedangkan yang mewarisi hanya satu. Tidak pula setengah, kata Rasul SAW, tidak pula setengah. Qala fathuluth, kalau begitu sepertiga boleh wahai Rasul, kata Rasul SAW, boleh sepertiga, tetapi sepertiga itu sudah sangat banyak, sudah sangat banyak. Dari penggalan hadis ini, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam syarahnya, Rasulullah SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga hartanya ketika beliau sedang dalam kondisi sakit, yang dikhawatirkan kematiannya. Oleh karena itu Rasul melarang dia untuk mengeluarkan sedekah dalam kondisi beliau yang sakit, yang dikhawatirkan dia meninggal. Karena orang yang sakit, dengan sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggal dengan sakitnya tersebut, tidak boleh bagi dia mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga hartanya. Orang yang telah jatuh sakit dan dikhawatirkan sakitnya ini akan membuat dia mati, tidak boleh si orang ini mengeluarkan sedekah, dikarenakan dia ingin mendapatkan pahala, ingin beramal ketika akhir hayatnya. Dia ingin mengeluarkan sedekah seluruh hartanya atau banyak dari hartanya, itu tidak boleh. Yang boleh hanya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Dikarenakan harta dia itu sudah ada kaitan dengan orang lain, sudah memiliki kaitannya dengan ahli waris. Harta yang akan ditinggalkan ini sudah akan diwariskan oleh ahli warisnya, maka tidak boleh dia mengeluarkan seluruh hartanya. Ini jika dia sakit dengan sakit yang dikhawatirkan kematiannya, maka tidak boleh seseorang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya mengeluarkan harta untuk sedekah lebih dari sepertiga. Tetapi jika dia tidak dalam kondisi sakit, dia sehat keadaannya, atau dia hanya sakit sedikit, tidak dikhawatirkan kematiannya, maka boleh dia mengeluarkan sedekah seberapapun yang dia kehendaki. Karena dia sehat, boleh bagi dia mengeluarkan sedekah seberapapun yang dia kehendaki, seluruhnya, setengah harta dia, dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, janganlah dia, atau yang lebih baik, kata para ulama, yang lebih baik hendaknya dia tidak mengeluarkan sedekah dengan seluruh hartanya. Hendaknya dia jangan mengeluarkan sedekah dengan seluruh atau kebanyakan dari harta dia, dikarenakan dia masih memiliki keluarga yang ada di rumah, dia masih memiliki keluarganya sendiri. Kemudian kita lanjutkan, qala Syekhul Utsaimin, setelah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, bolehkah seperti 2/3 wahai Rasul? Kata Rasul, tidak boleh. Kalau begitu setengahnya wahai Rasul, tidak boleh. Kalau begitu sepertiga wahai Rasul, boleh sepertiga. Tetapi sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Dari sini terdapat faedah bahwa jika sedekah yang dikeluarkan itu kurang dari sepertiga, maka itu lebih baik. Kata Syekhul Utsaimin, jika sedekah yang dikeluarkan itu kurang dari sepertiga, tidak lebih dari sepertiga, di bawahnya sepertiga, maka ini lebih baik dan lebih sempurna. Apa sebabnya? Dikarenakan keadaan dia membiarkan ahli warisnya dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Inilah sebabnya. Maka menunjukkan dari lafaz tadi, dan sepertiga itu sudah sangat banyak, kata Rasul. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa jika seorang ingin bersedekah, maka hendaknya dia jangan lebih dari sepertiga, dan itu lebih sempurna. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lau annan nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu'." Kalau seandainya manusia ini beralih, tidak melihat, tidak menganggap sepertiga, tidak menghitung sepertiga hartanya, tetapi menghitung seperempatnya, maka itu tentu lebih baik. Tidak menghitung sepertiga, karena sepertiga itu sudah banyak. Ahli warisnya akan kurang dari mendapatkan warisan dia. Qala Syekh Al-Utsaimin, wal afdal ayyusi bil khumus la yazidu alaihi. Kata sebagian ulama lagi, bahkan yang lebih utama seseorang jika dia ingin berwasiat hendaknya dia berwasiat dengan 1/5 dari hartanya, tidak boleh lebih dari itu. Ini yang lebih utama, yang paling utama, keadaan yang paling utama, yaitu tidak lebih wasiat dari 1/5 hartanya. Jadi hartanya dibagi 5, tidak lebih dari 1/5-nya, dari 1/5. Hal itu berdasarkan perbuatan Rasul, perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mewasiatkan 1/5 dari hartanya untuk disedekahkan ketika beliau mau wafat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka intadhara warathataka aghnia khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan kepada ahli warismu hartamu tersebut, jika engkau meninggalkan hartamu itu untuk ahli warismu ketika kamu telah mati, maka harta warismu itu akan diambil oleh warismu, sehingga mereka menjadi orang yang cukup. Ahli warismu tersebut akan menjadi orang yang cukup dengan warisan yang ada padamu. Itu lebih baik daripada engkau membiarkan, meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, dalam keadaan mereka sedikit hartanya, disebabkan kamu telah mensedekahkan seluruhnya, mensedekahkan kebanyakan hartamu tersebut, maka mereka menjadi sedikit bagian warisan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, membiarkan ahli waris dalam kondisi kaya, membiarkan harta itu untuk ahli waris agar mereka cukup dan menjadi kaya, itu lebih baik daripada membiarkan mereka, meninggalkan mereka dalam kondisi miskin yang menyebabkan mereka minta-minta kepada orang lain. Kemudian kata Syekh Al-Uthaimin, perlu diperhatikan, janganlah seorang mengira jika dia meninggalkan hartanya untuk ahli waris, dia tidak mendapat pahala. Janganlah seseorang mengira jika dia meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya, dia tidak mendapatkan pahala. Tidak demikian, bahkan orang yang demikian keadaannya mendapat pahala, bahkan bisa lebih besar pahala dia daripada sedekah yang dia keluarkan. Pahala dia bisa lebih besar daripada sedekah yang dia keluarkan. Kenapa? Disebabkan meninggalkan ahli waris dalam kondisi kaya itu lebih utama. Dan juga perkara yang kedua, dikarenakan memberikan sedekah kepada kerabat dekat itu lebih utama daripada mengeluarkan sedekah kepada orang yang berjauhan. Inilah dua sebab yang menjadikan warisan itu atau harta yang ditinggalkan kepada ahli waris itu lebih utama daripada sedekah, yaitu dikarenakan ahli waris akan menjadi cukup dengan bagian warisan yang didapatinya, dan ini lebih baik daripada jika mereka miskin, daripada mereka miskin. Dan juga sebab yang kedua, bersedekah kepada orang yang lebih dekat itu lebih utama daripada sedekah memberi kepada orang yang lebih jauh. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Sungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan suatu nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Suatu nafkah, suatu pemberian yang kamu keluarkan itu jika diniatkan ikhlas karena Allah, itu akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'al fi fihi imra'atik, sekalipun harta itu, sekalipun sesuatu itu adalah harta yang engkau keluarkan untuk makanan istrimu, jika diniatkan ikhlas karena Allah, maka ini akan tertulis sebagai pahala. Uang yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, pakaian yang kita berikan kepada mereka, dan seterusnya, makanan, minuman, jika kita meniatkan memberikan itu semua karena menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, tentu ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira seseorang memberi nafkah kepada istrinya tidak mendapatkan apa-apa, jika dia niatkan perbuatannya itu ikhlas mengharap wajah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya pahala seluruh apa yang dia berikan kepada keluarganya. Demikianlah, inilah syahid daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tentang niat, tentang niat. Maka seluruh amalan yang kita lakukan jika diniatkan ikhlas karena Allah, sekalipun perkara yang remeh yang kita tidak mengira, jika itu diniatkan akan mendapatkan pahala, itu juga pasti menjadikan amalan itu sebagai amalan yang diterima dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang terlihat sepele, jika diniatkan ikhlas karena Allah, amalan tersebut akan menjadi ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Seperti halnya membayar hutang, itu juga merupakan kewajiban seseorang, harus jika dia berhutang harus membayar. Dan ini merupakan ibadah jika dia meniatkan pembayaran hutangnya tersebut karena Allah, karena ini kewajiban. Allah wajibkan ketika seorang berhutang untuk dibayar, maka dia membayar hutangnya karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang membayar hutang tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala dengan syarat ada niat, dengan syarat ada niat. Kemudian kita lanjutkan, qala Sa'ad, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah SAW, ukhallaf ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku yang telah hijrah ke Madinah, apakah mereka akan meninggalkan aku sendiri di Makkah sampai aku mati di Makkah? Maka kata Rasul, innaka lan tukhallaf, sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan. Innaka lan tukhallaf. Wabayyana lahu annahu law khullifa thumma amila amalan yabtaghi bihi wajha Allah illa izdada 'inda Allah darajah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jika memang dia nanti akan ditinggalkan oleh para sahabat yang telah hijrah ke Madinah, tetapi jika dia meniatkan ikhlas karena Allah, dia mengharap pahala di sisi Allah, seluruh amalan yang dia kerjakan, dia bersabar tinggal di Madinah, di Makkah, dia bersabar tinggal di Makkah, itu kata Rasulullah SAW, kecuali kamu tetap mendapatkan pahala, sekalipun kamu sudah, kamu masih di Madinah, di negeri pertamamu. Maka jangan khawatir kamu ditinggalkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala'allaka antukhallaf, dan sepertinya kamu akan dipanjangkan umurmu, kamu akan dipanjangkan umurmu. Demikianlah kata Rasulullah SAW, dan ini merupakan doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul mendoakan Sa'ad dipanjangkan umurnya oleh Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari sakitnya dan beliau diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan bahwa beliau memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Padahal sebelumnya beliau hanya memiliki satu anak perempuan saja. Sebelumnya saat tadi cerita, wahai Rasul, ketika sakit saat cerita, wahai Rasul, aku cuman punya satu anak perempuan dan itulah ahli warisku satu-satunya. Kata Rasul, sepertinya kamu akan dipanjangkan umurmu, kamu akan mendapatkan umur yang panjang. Maka setelah doa Rasulullah SAW ini, beliau dikisahkan beliau memiliki keturunan, memiliki putra putri berjumlah putranya 17 dan putrinya ada 12. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas bertambah panjang umur beliau, dan beliau menjadi seorang sahabat yang terakhir wafat dari kalangan kaum muhajirin. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala'allaka antukhallaf, dan semoga dan sepertinya umurmu akan dipanjangkan. sehingga ada suatu kaum yang bisa mengambil manfaat darimu, sehingga ada suatu kaum yang bisa mengambil manfaat darimu. Yang dimaksud adalah kaum muslimin. Kaum muslimin umat Islam akan mengambil manfaat dari Sa'd bin Abi Waqqas, dikarenakan beliau sering menjadi seorang panglima dalam peperangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala melalui sebab tangan Sa'd bin Abi Waqqas terbukalah negara-negara Islam yang besar seperti Paris atau seperti perangan Qadisiyah Persia, ditaklukkan oleh kaum muslimin disebabkan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Wa yudarra bika akharun, dan juga sehingga jika panjang umurmu ada suatu kaum pula yang akan mendapat mudarat darimu, yaitu orang-orang kufar. Orang-orang kufar akan bermudarat dengan dikarenakan kamu masih hidup, dikarenakan engkau masih hidup. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah sempurnakanlah sahabat-sahabatku hijrah mereka, sempurnakanlah untuk sahabatku dalam hijrah mereka. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan hijrahnya sahabat-sahabat yang telah berhijrah. Sahabat-sahabat yang telah berhijrah, Rasul meminta agar disempurnakan hijrahnya. Dan kesempurnaan hijrah itu dengan dua perkara, kata Syekhul Utsaimin, sempurnanya hijrah itu dengan dua perkara. Maka jika tidak ada dua perkara ini dalam hijrah, maka hijrahnya tidaklah sempurna. Sempurna hijrah yaitu dengan dua perkara. Perkara yang pertama, kokoh dan istiqamah di atas keimanan. Seseorang jika dia hijrah, maka hendaknya dia tetap kokoh dan terus istiqamah di atas keimanan dia. Jangan sampai dia kembali kepada agama kufurnya. Jika dia murtad setelah dia hijrah dan kembali kepada agama kafir, maka ini tidak diterima hijrah dia, tidak sempurna hijrah dia. Kemudian perkara yang kedua adalah alla yarji'a ila baladih. Sempurnanya hijrah itu dengan perkara yang kedua, yaitu tidak kembali ke negeri yang telah dia tinggalkan. Tidak kembali ke negeri yang telah dia tinggalkan, yakni kembali maksudnya menetap kembali lagi ke negeri yang telah dia tinggalkan. Karena seorang yang telah keluar hijrah dari negerinya, keluar ke negeri lain, ke negeri muslim, ke negeri yang di situ terdapat kebaikan, maka di sini halnya seperti orang yang telah mengeluarkan sedekah dan tidak boleh dia mengambil lagi sedekahnya. Tidak boleh bagi dia untuk kembali lagi kepada negerinya yang awal. Wa hakadha kullu syai'in tarakahu al-insan lillah la yurja'u fih. Demikianlah kata Syekhul Utsaimin dari hadis ini, dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa segala sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah itu tidak pantas dan tidak boleh untuk diulangi lagi, diambil lagi. Segala sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah tidak boleh untuk diambil lagi. Seperti Syekhul Utsaimin akan memberikan contoh, seperti misalnya seseorang yang telah Allah beri taufik dan dia mengeluarkan televisi atau TV dari rumah-rumah dia. Seorang yang telah Allah beri taufik dan mengeluarkan TV-nya dari rumah, dia meniatkan karena Allah, dia mengeluarkan TV dan perkara-perkara yang bermaksiat, yang mengganggu dia dalam ibadah dan seterusnya, dia tinggalkan itu karena Allah. Dia bertaubat, akhirnya dia jauhi perkara tersebut, maka tidak boleh dia mengembalikan lagi hal-hal itu yang sudah dia tinggalkan karena Allah, dibalikkan lagi ke dalam rumahnya, dibalikkan lagi TV-nya tersebut ke rumahnya. Ini tidaklah pantas, ini tidaklah boleh. Karena seluruh sesuatu yang telah dikeluarkan karena Allah, yang telah ditinggalkan karena Allah, tidak boleh dia mengambil lagi, tidak boleh dia kembali lagi kepada sesuatu tersebut. Seseorang sudah berniat tidak mau menonton TV lagi misalnya karena Allah, maka sudah, jika dia mengulangi lagi perbuatan tersebut, berarti ini bukan meninggalkan perkara itu karena Allah. Tidak sempurna dia meninggalkan perkara tersebut. Tidaklah pantas dia mengulangi dan mengembalikan perkara yang telah dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua perkara yang dengannya sempurna hijrah. Yang dengan dua perkara tersebut sempurnanya hijrah seseorang, yaitu yang pertama dengan kokoh dan istiqamah di atas keimanan sampai wafat. Perkara yang kedua yaitu dengan tidak kembali kepada negeri yang dia tinggalkan tersebut. Qala wala taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan mereka kepada kekufuran. Janganlah engkau kembalikan mereka kepada kekufuran. Inilah penjelasan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Rasulullah SAW, lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Tetapi yang kasihan, kata Rasul, tapi yang miskin, yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah adalah seorang sahabat yang sudah hijrah ke Madinah, tetapi Rasul mengasihani beliau karena beliau ditakdirkan Allah meninggal di kota Makkah, meninggal di kota Makkah. Inilah syarah hadis, jadi hadis yang keenam dari Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita akan mengambil beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.